meninggalkan kamu. Bukan tak cinta kepadamu, sakit hatiku, kau permainkan aku. Kau di sana dengan lain cintamu. Aku di sini mengharap kau kembali. Namun kau datang dan pergi, ku tutup hati ini. Saat cintanya datang, cintaku yang kau korbankan. Saat cintanya pergi, aku yang kau cari. Begitu mudah kamu permainkan hati. Biarkan ku berlalu pergi darimu. Tinggalkan kamu, bukan tak cinta kepadamu. Sakit hatiku, kau permainkan aku. Kau di sana dengan lain cinta. Tutup hati ini. Saat cinta